sayang, buah hatiku tercinta. Jadilah anak impian, mutiara penyejuk jiwa. Ai adik Ayasa cantik, aslinya wong Palembang. Barakallah kufi undik, moga jadi anak penyayang. Selamat ulang tahun, semoga berkat turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabaruk angsa mabaruk, alaika mabaruk. Mabaruk angsa mabaruk, ya ummi lakika mabaruk. Oi adek Ayasa cantik, aslinya wong Palembang. Barakallahu fi umrik, moga jadi anakku.